Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, gebrakan perbaikan Menteri BUMN terhadap jajaran di bawah tanggung jawabnya berpotensi menimbulkan aksi resistensi dari birokrat-birokrat lama serta pihak-pihak yang selama ini menjadikan BUMN sebagai mesin ATM pribadi atau kelompoknya. Menurutnya, bukan tidak mungkin gebrakan Menteri BUMN dijalankan hanya setengah hati atau bahkan total digergaji oleh mafia-mafia di BUMN. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut kajian Bapak, apa yang harus dilakukan Menteri BUMN untuk mengatasi masalah resistensi? Dia harus lebih banyak melakukan manuver-manuver yang tertutup. Tidak cukup satu BUMN itu dia gergaji hanya di tingkat direksinya. Harus orang-orangnya itu harus ada langkah-langkah berikutnya. Copotin itu di level keduanya di eselon 2 BUMN itu, di bawahnya lagi gitu. Yang paling penting biasanya mafia-mafia lama itu di BUMN manapun harus digergaji dulu. Tapi Pak Her, mafia lama biasanya ada di strata keberapa dalam jajaran manajemen BUMN? Di lapis kedua, ketiga, keempat gitu. Karena kalau direksi kan biasanya memang rutin ganti-ganti. Ada beberapa direksi yang jadi kepala mafianya kayak gitu, biasanya direksi yang lama yang enggak, yang udah beberapa periode enggak bisa diganti-ganti gitu, itu bagian dari mafia itu. Sama dengan di kementerian. Kalau di kementerian kan menterinya jabatan politis, tapi eselon 1 ke bawah itu kan mafia semua. Tapi paling tidak, aksi koboi Menteri BUMN dan juga beberapa pejabat daerah lainnya memang diperlukan pada kondisi sekarang ini ya Pak Er? Iya, betul sekali. Kalau dalam kondisi sekarang ya kita perlukan. Orang gila-gila begitu tuh kita perlu. Ya, semuanya harusnya begitu gitu loh. Tetapi itu saja nggak cukup gitu. Jadi kalau misalnya contoh kecil, talan bikin dua kali, ribut tiga kali ya soal jalan tol itu, soal pintu tol. Itu kan kemudian terasa dampaknya. Karena sekarang kita lihat kalau malam jalan ke bandara pun pintu tolnya itu semua dibuka gitu. Harus ada monitoring berikutnya, langkah-langkah dari manajemen gitu. Kalau enggak, ancam aja dicopot gitu direksinya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.